hatiku terluka karena asmara. Dia yang ku cinta merebut hatinya di depan mata. Kau belai mesra, dia karibku sendiri. Biarlah ku pergi membawa lara di hati, kalau itu jalan terbaik untukmu. Tak kau hiraukan hancurnya hatiku. Luka ini takkan ada obatnya. Masih terbayang saat berdua denganmu, betapa indah oh dunia. Tiada kusangka akan begini jadinya. Jalinan kasih tinggal sayang, usah kau hiraukan nasibku ini. Selamat tinggal kasih, selamat tinggal sayang, diriku janganlah kau harapkan lagi. Janganlah kau harapkan lagi. Betapa indah oh dunia. Tiada ku sangka akan begini jadinya. Jalinan kasih putus sudah. Selamat tinggal kasih, selamat tinggal sayang, usah kau hiraukan nasibku ini. Tinggal sayang diriku, janganlah kau harapkan lagi.